Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaihi. كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita memanjatkan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis ilmu menghidupkan salah satu sunnah, salah satu kebiasaan Salafuna Salih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majlis ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu miftahu kulli khairin. Ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Al-ilmu akan menjadi sebab kebaikan seseorang, baik kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat. Seorang muslim wajib untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Islam, terkhusus terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib untuk mereka tunaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ma'asyara muslimin rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita di sore hari ini, sebagaimana yang telah sebutkan di dalam jadwal, kita akan memulai pada hari ini untuk mempelajari satu pembahasan yang sangat penting. Nah, untuk diketahui oleh kaum muslimin terkait dengan hukum-hukum. Nah, barakallahu fikum, yang terkait dengan jenazah. Namun sebelum kita mulai, ada sedikit koreksi dari pengumumannya. Kita memperbaiki, namun qadarullah rupanya sudah tersebar. Tapi tidak apa-apa. Barakallahu fikum, bahwa kitab yang kita pelajari insyaallah bukan kitab Ahkamu Janaiz. Naam. Li Imam Syalbani rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi kitab yang kita pelajari terkait dengan hukum-hukum seputar jenazah ini kita ambil dari satu pembahasan dari kitab Durusul Muhimma li'amatil ummah lil'allamah al-imam al-syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Durusul Muhimma li'amatil ummah, yakni pada pelajaran yang ke-18. Pada pelajaran yang ke-18, beliau membuat satu pembahasan khusus yang diberikan judul oleh beliau rahimahullah, Tajhizul Mayyit Wassalatu Alayh Wadafnuhu. Mempersiapkan mayit, kemudian menyolatkannya dan menguburkannya. Demikian pembahasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, tepatnya pada pelajaran yang ke-18. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan pengurusan jenazah sebagaimana diterangkan para ulama, perkara yang wajib, yakni wajib kifayah, fardu kifayah. Barakallahu fikum, satu kewajiban yang jika sebagian kaum muslimin mempelajarinya, menunaikannya dengan baik, maka gugurlah kewajiban itu dari kaum muslimin yang lainnya. Namun seandainya tidak ada yang mempelajari dengan baik, tidak ada yang mempelajari sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua kaum muslimin yang ada di satu daerah tersebut yang dia tidak mempelajari, maka akan terkena dosa semuanya, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Barakallahu fikum. Sehingga mengilmui tentang hukum-hukum terkait pengurusan jenazah hal yang sangatlah penting, karena kita pasti meninggal. Nah, kalau kaya baru kemungkinan kan gitu. Mungkin kaya, mungkin miskin. Ya tidak. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Ya. Tapi kalau kematian pasti. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, laki-laki ataupun wanita, tua ataupun kecil, pasti ketika dia hidup di dunia pasti akan mengalami apa? Kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan hal ini di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Allah mengatakan kullu nafsin. Setiap jiwa yang hidup di dunia ini akan merasakan kematian. Oleh karena itu, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, sangatlah penting bagi kita mengetahui hukum-hukum terkait dengan pengurusan jenazah. Mungkin yang akan meninggal duluan adalah enam teman kita yang biasa hidup bersama kita, berteman, bergaul, beraktivitas, atau mungkin kerabat kita, atau bahkan mungkin keluarga kita yang terdekat. Dan juga mungkin yang duluan akan meninggal mungkin kita sendiri. Maka dengan mengetahui ilmu tentang pengurusan jenazah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, maka kita akan mengetahui bagaimana bimbingan agama Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurusi jenazah. Karena pengurusan jenazah ini adalah hak mayit yang harus kita tunaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dan diterangkan pula para ulama, bahwa di antara hak mayit, hak orang yang sudah meninggal atas saudaranya kaum muslimin mengurusinya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyira muslimin rahiman wa rahimakumullah, tidak hanya sekedar mengurusi jenazah, akan tetapi yang lebih penting dari itu, mengurusi jenazah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan para ulama, berapa banyak ketika tidak mengetahui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah, sekian banyak kaum muslimin terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Sekian banyak kaum muslimin melakukan perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya, tidak ada asalnya dalam melakukan pengurusan jenazah tersebut. Dari awal meninggal sampai dikuburkan. Sehingga hal ini tentunya akan menyebabkan dosa, karena melakukan sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal ini, di mukaddimah ini, kita akan nukilkan, kita akan sebutkan apa yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Mulakhasul Fiqhi. Nah, betapa pentingnya kita melakukan pengurusan jenazah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang asal ucapan ini didapatkan pada kitab beliau Zadul Ma'ad. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz akmal al-hadi mukhalifan li hadi sa'ir al-umam. Kata beliau rahimahullah bahwasanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jenazah, pengurusan jenazah adalah sebaik-baik sesempurna petunjuk. Sebaik-baik petunjuk. Petunjuk yang paling sempurna. Mukhalifan li hadi sa'iril umam, berbeda, menyelisihi terhadap petunjuk atau kebiasaan dari umat-umat yang lainnya. Mustamilan alal ihsani ilal mayyit. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah itu mencakup, kata beliau rahimahullah, alal ihsani ilal mayyit. Mencakup berbuat ihsan kepada sang mayyit. Dan ini penting. Terkadang kita melihat kaum muslimin dalam pengurusan jenazah itu tidak berbuat ihsan. Banyak yang melakukan dengan kasar. Tidak diperlakukan dengan rifak, dengan lemah lembut. Ini satu kesalahan. Padahal yang harus kita tunaikan adalah berbuat ihsan walaupun kepada mayit saudara kita. Sehingga dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah, kata beliau rahimahullah, mencakup padanya ihsan kepada mayit. Wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yauma ma'adihi, dan juga padanya mencakup, yakni memperlakukan sang mayit dengan hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada mayit di dalam kuburannya, juga di hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk dibangkitkan di hari akhir. Wa ala ihsani ila ahli ila ahlihi wa aqaribihi. Yang ketiga, dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah, tadi yang pertama mengandung apa? Al-ihsan nama alal mayyit, berbuat ihsan kepada mayyit. Yang kedua, padanya terkandung dari muamalah, bagaimana menyikapi, memperlakukan jenazah dengan perkara yang akan memberikan manfaat kepada jenazah, kepada sang mayit tadi, baik ketika di kuburan ataupun nanti di hari akhir. Yang ketiga, nah mengandung wal alal ihsan ila ahlihi wa aqaribihi, berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat sang mayit dan keluarganya. Naam. Yang keempat, wa ala iqamati ubudiyatil hayy lillahi wahdahu fima yu'amalu bihi al-mayyit, dan juga mengandung, mencakup petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, mencakup iqamatu ubudiyatil hayy lillahi wahdahu fima yu'amalu bihi al-mayyit, yakni mengandung padanya menegakkan ibadah bagi orang yang hidup. Naam, yakni ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kita menunaikan pengurusan jenazah ini merupakan satu apa? Ibadah. Naam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Lalu kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana min hadihi lil janaiz, dan nyatalah di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah, iqamatu ubudiyati lirabbi tabaraka wa ta'ala ala akmali ahwal. Yani menegakkan ibadah bagi Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala dalam keadaan yang paling sempurna. Wal ihsani ilal mayit, dan berbuat ihsan kepada mayit. Wa tajhizihi ilallahi ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Dan juga naam, kata beliau rahimahullah, di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah, yakni menyiapkan, mempersiapkan jenazah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik dan paling utama. Ini tajhiz. Makna tajhizil mayit, yakni kita menyiapkan sang mayit, saudara kita yang muslim, dalam untuk benar-benar berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Oleh karena itu, nanti kita akan mengetahui bagaimana dari mulai ketika dia wafat, kemudian bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana mensolatkannya, benar-benar akan nampak bahwa jenazah saudara kita, enam seorang muslim yang meninggal tersebut, benar-benar disiapkan dengan sebaik-baiknya. Enam, dengan keadaan bersih, dengan keadaan wangi, disiapkan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam enam mempersiapkan jenazah saudara kita yang muslim. Enam, tentunya hal ini adalah sebaik-baik petunjuk bagi kaum muslimin, sehingga kaum muslimin rahimana rahimakumullah, terkadang orang yang belum memahami hal ini menganggap karena kebiasaan yang sudah enam turun-temurun, barakallahu fikum, ternyata hal tersebut menyelisihi terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah. Kemudian kita ketika diperbaiki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada anggapan bahwa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak sempurna, tidak baik bahkan. Ini semua dikarenakan karena ketidaktahuan. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui bahwa di dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah adalah sebaik-baik petunjuk. Karena ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mengurusi jenazah. Ini harus kita yakin bahwa mengurusi jenazah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar ini adalah bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan padanya. Sehingga kita akan tenang, akan tentram ketika kita mengikuti, ketika kita mengetahui bagaimana pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada prasangka jelek. Karena kita memahami kalau itu memang disunnahkan, dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Dan segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita tinggalkan. Naam, karena beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama ini, menjelaskan syariat ini, di antaranya bagaimana tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan bimbingan wahyu, yakni Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, kemudian maksud tujuan dari kita menyelenggarakan pelajaran ini di tempat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuannya setidaknya ada dua. Yang pertama, untuk membekali diri kita semua dalam pengurusan jenazah. Karena tadi kita tahu bahwa hukum pengurusan jenazah hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ya, ini kalau tidak ada yang mengurus jenazah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mempelajarinya, semua kaum muslimin di tempat tersebut terkena apa? Dosa. Namun seandainya ada yang mempelajarinya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menggugurkan dari enam kaum muslimin yang lainnya. Kita berharap setelah antum mengetahuinya, baik yang ikhwan ataupun akhwat, bisa diamalkan ketika ada saudara kita kaum muslimin yang meninggal, ikhlasan lillah, dengan ikhlas mengikhlaskan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi jenazah kaum muslimin, niatkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan nilai-nilai duniawiyah ataupun pujian kaum manusia, tetapi benar-benar dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, hak saudara kita yang sudah meninggal. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, yakni dengan mempelajari ilmu tentang pengurusan jenazah, setidaknya hal ini akan mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kita walaupun betah hidup di dunia, sebetah apapun kita tinggal di dunia, pasti kita akan meninggal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan-kelezatan." Yani yang dimaksud dengan hadhi min ladzat di sini adalah al-maut. Perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu al-maut. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu pengurusan jenazah ini, setidaknya akan mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal, kita akan mengalami kematian, sehingga kita tidak akan tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, namun kita mempersiapkan diri kita dengan amalan soleh wa taubah ilallah, menghindari mazalim, kezaliman-kezaliman, karena sebagaimana saudara kita yang sudah mendahului kita pun akan menyusulnya. Di satu waktu yang telah Allah tetapkan, kita akan sampai pada ajal kita, dan kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Naam, kita akan masuk untuk mempelajari, untuk membaca, naam, dan membahas kitab, naam, Durusul Muhimma li'amatil ummah, khususnya pelajaran ke-18 yang diberikan judul oleh muallif Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Tajhizul Mayyit was-salatu 'alaihi wa dafnuhu. Menyiapkan mayit, nah, mempersiapkan mayit untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyolatkannya dan menguburkannya. Pembahasan ini disebutkan atau dituliskan oleh beliau, Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah, pembahasan ini beliau jadikan dalam 12 poin. Dalam 12 poin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk bisa menyelesaikan 12 poin ini. Naam. Qala Syekhur rahimahullah, berkata Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. Pelajaran yang ke-18, menyiapkan jenazah, menyolatkannya dan menguburkannya. Wa ilaika tafsilu dzalika. Dan untukmu rincian dari hal tersebut. Setelah itu beliau menyebutkan awalan, yang pertama. Ini poin pertama. Poin pertama beliau mengatakan, yusra'u talqinul muhtadari la ilaha illallah liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu muslim fis sahihi. Wal muradu bil mauta في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. Demikian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala pada poin yang pertama. Beliau mengatakan awalan yang pertama, yusra'u talqinul muhtadar la ilaha illallah, disyariatkan untuk mentalqin, membimbing, naam, memahamkan, membimbing, mengajari, atau naam, membimbing al-muhtadhar. Al-muhtadhar itu disebutkan oleh beliau di akhir kalimat ini, al-muhtadharun Wahum man dhaharat alaihim amaratul maut. Al-muhtadhar itu adalah orang yang telah nampak padanya tanda-tanda kematian. Naam, itu muhtadhar. Orang-orang yang dia kelihatan sudah nampak tanda-tanda kematian, maka ini muhtadhar yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Belum meninggal, namun sebentar lagi sudah nampak tanda-tanda kematian padanya. Nambarakalatikum. Biasanya nampak terkadang dari napasnya, kalau mungkin yang pernah melihatnya, terkadang dari naam suhu badannya yang terus makin naam ke atas dan di bawah semakin dingin dan kelihatan reaksi tubuhnya. Ini bagi orang yang sering menghadiri orang-orang yang sedang naam atau mendapati tanda-tanda kematian akan mendapati hal-hal ini. Barakallahu fikum. Maka orang yang sudah nampak padanya alamat amaratul maut, maka inna muhtadhar. Maka disyariatkan bagi orang yang hadir ketika itu untuk mentalqin, membimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, laqinu, talqinkanlah oleh kalian, bimbinglah oleh kalian, mautakum, yang dimaksud dengan mauta di sini, al-mauta bukan orang yang sudah wafat, kata para ulama, namun al-mauta di sini adalah tadi muhtabarun, orang-orang yang sudah nampak padanya apa? Tanda-tanda kematian. Nah, sebagian mungkin memahami salah. Yani laqinu mautakum, talqinlah orang-orang yang mautakum itu dianggap orang yang sudah meninggal, padahal yang dimaksud dalam hadis ini mautakum adalah orang muhtadharun. Orang yang belum meninggal, hanya saja sudah nampak jelas alamat kematian badannya. Apa maksudnya supaya enam orang, atau apa maksud dari talqin disyariatkannya mentalqin orang yang sudah nampak tanda-tanda kematian dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maksudnya adalah supaya akhir kalimat yang diucapkan saudara kita muslim yang akan meninggal tersebut, ucapan terakhir yang kita harapkan keluar dari lisannya adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Karena orang-orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang akhir ucapannya ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk jannah. Ini maksudnya. Supaya orang yang akan wafat tadi, ucapan terakhirnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Lah kalau sudah meninggal, bisa mengucapkan tidak? Tidak bisa. Kalau sudah benar-benar wafat, ya tidak bisa lagi. Walaupun ditalkin dengan keras sekalipun, tidak bisa. Maka yang dimaksud dengan mautakum bisa dijelaskan para ulama adalah orang-orang yang sebelum wafat namun sudah tampak padanya tanda-tanda kematian. Dengan tujuan tadi. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika mentalkin sang mayit. Karena terkadang kita mendengar atau melihat ada orang yang dia mentalkin saudaranya yang sudah nampak tanda-tanda kematian, namun salah cara mentalkinnya. Apakah dia mentalkinnya dengan apa? Dengan suara yang keras, memaksa atau dia terus mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan ini yang diinginkan. Tetapi dijelaskan para ulama, di dalam mentalkin kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dilakukan dengan rifqin, dengan lembut. Dan tidak usah dengan terus-menerus seperti itu. Bimbing dengan lembut, dengan pelan. Naam, ikuti atau ucapkan la ilaha illallah. Kalau sang saudara kita yang hampir atas naam barakallahu fikum sudah nampak tanda-tanda kematian padanya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup, biarkan dulu. Jangan disuruh baca lagi. Kenapa? Kenapa? Ketika dia sudah mengikuti kita misalnya. Naam, saudara kupanggil, ikuti. La ilaha illallah. Dia mengucapkan, walaupun kadang sulit. Pernah mungkin, ya, mah dari orang-orang yang sudah seperti ini, dia mengucapkan kadang-kadang dengan bahasa, dengan kalimat atau suara yang hampir tidak terdengar. La ilaha illallah. Dia pun terlihat dia mengucapkan. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah diam. Kenapa? Jangan kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena dia sudah mengucapkan kan? Tadi tujuan mentalkin apa? Supaya akhir kalimat atau ucapan yang keluar dari lisannya adalah kalimat ini. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah biarkan. Namun kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian bicara lagi, bersuara lagi dengan kalimat-kalimat lain, bimbing lagi dengan lembut. Ikuti, ucapkan la ilaha illallah. Dia ikuti lagi. Terus demikian. Dengan lembut, bukan dengan paksaan, dengan keras. Karena subhanallah, kalaulah nam kita mengetahui dan kita akan merasakan nanti bahwa saat-saat menjelang kematian ini memiliki apa? Sakarat. Benar-benar keadaan yang dahsyat. Hanya dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal duluan. Dan kita akan merasakan. Jangankan kita yang iman dan amalnya sangat-sangat sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan. Sampai-sampai beliau mengatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Naam, benar-benar payah. Memayahkan. Nah, ketika keadaan demikian ditambah lagi dengan kita memaksa dan sebagainya, ini apa? Enggak kasihan sama orang yang meninggal. Nah, kalau kita tidak sedang payah saja ada orang memaksa kita terus menerus. Ya, bukan dengan lemah lembut, dengan kasar. Mungkin kita marah kan? Ya tidak. Nah, paham ini. Orang yang sudah nampak pada tanda-tanda kematian, benar-benar dia sedang menghadapi keadaan sakarat, keadaan-keadaan yang memayahkan dirinya. Sehingga lakukan dengan lemah lembut. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah mengucapkan, sudah cukup. Kemudian berbicara dia, seandainya berbicara kalimat-kalimat lain, talqin lagi, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, terkait dengan talqin ini, kita mendengar sebagian, atau mungkin sebagian itu melihat, kadang ada yang mentalqin dengan ucapan Allah, Allah, Allah kan itu. Tidak cukup. Karena berdasarkan hadis tadi, Rasulullah mengatakan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan wafat di antara kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan Allah, Allah. Yang kedua dijelaskan para ulama bahwasanya tidak ada lafaz dzikir yang mufrad tunggal. Hanya Allah, Allah, tetapi yang ada apa? Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada lafaz-lafaz yang namufrad, Allah, Allah, tidak ada dalam kalimat zikir. Namun senantiasa barakallahu fikum ada kata yang lainnya, imma Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, kan begitu. Adapun khusus bagi orang yang akan meninggal, bimbing dengan kalimat ini la ilaha illallah. Cukup ini sebaik-baik petunjuk. Tadi di awal kita sebutkan bahwa mengurusi jenazah termasuk di sini mentalqin orang yang akan meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini petunjuknya siapa? Petunjuk siapa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sebaik-baik petunjuk. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu. Jangan mendahulukan apa? Perasaan kita. Barakallahu fikum, bimbing kalimat la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ini hal pertama. Thanian, poin kedua. Berkata Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah, "Idza tuyuqqina mautuhu ugmidat aynahu wa shudda lahyahu liwurudi sunnati bidzalik." Perkara kedua dalam pembahasan ini, kata Syekh bin Baz rahimahullah, "Idza tuyuqqina," kalau "idza tuyuqqina mautuhu," kalau sudah diyakini, dipastikan kematiannya, kalau wafatnya tadi sudah dipastikan bahwa orang ini saudara kita sudah benar-benar wafat, dengan cara apa? Ya mungkin diantaranya dengan cara pemeriksaan dokter, ataupun walaupun tidak diperiksa dengan dokter namun mungkin sebagian mengetahui benar-benar ini sudah wafat. Barakallahu fikum. Yang jelas sudah dipastikan bahwa saudara kita sudah benar-benar meninggal. Nah, kalau sudah demikian, maka ugmidat aynahu wa shudda lahyahu, maka tutupkanlah kedua matanya. Tutup kedua matanya. Kemudian wa shudda lahyahu, dan ikat dua rahangnya tadi dengan kain atau tali. Dari atas diikat. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun yang pertama, yaitu disyariatkannya untuk menutup dua mata orang yang sudah benar-benar meninggal, hal ini adalah sesuai dengan contoh perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu." Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai Abu Salamah yang sudah meninggal. Dan ketika itu Abu Salamah sudah meninggal, waqad syaqqa basaruhu, sungguh telah terbelalak kedua matanya. Membuka. Fa aghmadahu, kemudian Rasulullah SAW menutupkannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, summa qala, beliau bersabda setelah menutupkan kedua mata sahabat Abu Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, "Inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh ketika diambil, ketika ruh itu sudah diambil, yani sudah wafat, ruhnya sudah berpisah dari jasadnya, sudah meninggal, maka al-basar, pandangan orang tadi akan mengikuti kemana arah ruh itu dibawa. Maka kalau kita melihat orang yang meninggalkan, matanya sudah terbuka. Berdasarkan hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kita meyakini bahwa kedua mata, kedua pandangan orang yang sudah meninggal tadi mengikuti ruh itu di bawah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kedua mata sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang Allah alam antum pernah mendapatkan atau tidak, namun benar-benar kami mendengarnya ketika ada yang meninggal dari salah satu keluarga kami. Ketika itu kita akan menutupkan kedua matanya. Namun dari kerabat yang jauh ada yang menyampaikan, "Awas, jangan sampai terkena air matanya. Bahaya, katanya. Bahaya dari mana? Rasulullah SAW menutupkan dengan tangannya. Ya, memungkinkan kalau misalnya sang mayit tadi mungkin meneteskan air mata, memungkinkan terkena dengan apa? Terkena mata, terkena tangannya kan? Tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Sekali lagi kita katakan, sebagai di awal tadi kita lagi tersebutkan, bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam pengurusan jenazah ini adalah sebaik-baik apa? Petunjuk. Karena ini dibimbing oleh wahyu. Maka jangan sekali-kali kita mendahulukan akal dan perasaan kita menyelisihi atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalil atasnya. Barakallahu fikum. Khawatir ini adalah keyakinan-keyakinan khurafat. Naam, yang bersumber dari bisikan-bisikan syaitan. Padahal tidak ada dalil atasnya. Cukup bagi kita petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah ditutupkan matanya, wasyuddal ahyahu. Lahyahu, al-lahyanu, lahyan ini dua tulang, tempat tumbuh gigi. Disebut dengan apa? Rahang kan? Ada rahang atas, ada rahang bawah. Ada yang kita melihat orang yang sudah meninggal apa? Terbuka. Selain matanya terbuka, juga ada mulutnya terbuka kan? Maka jangan dibiarkan, mumpung masih hangat badannya. Kalau dibiarkan sudah dingin badannya, kaku keras, sulit untuk ditutupkan. Maka ketika itu setelah kita, ya tentunya tetap tenang, ya walaupun sedih, saudara kita, keluarga kita meninggal, namun tetap jangan sampai akhirnya membuat kita naam, akhirnya terbawa, bahkan sampai pingsan dan sebagainya. Khususnya bagi para rijal, ya. Tetap tenang, walaupun sedih. Tutupkan kedua matanya, kemudian cari kain, naam, atau apapun yang bisa diikatkan, naam, diikat kedua rahangnya tadi di ke atas kepalanya, sehingga akan apa? Menutup. Apa maksudnya kata para ulama? Maksudnya tidak lain, supaya sang mayit tadi ketika kita mandikan, dan ketika kita akan kuburkan dalam keadaan mulutnya tertutup untuk menghindarkan masuknya air kepada naam badannya. Naam, yang kedua juga untuk menghindarkan akan masuknya naam al-hawam, yakni serangga-serangga yang mengganggu. Barakallahu fik, ketika dia mungkin sudah dikuburkan karena mulutnya tertutup, tidak membuka. Ini maksudnya, demikian kata para ulama, walaupun dalam hal ini tidak ada nas yang muayyan, tidak ada dalil sharih yang menunjukkan langsung hal ini, namun kata para ulama, hal ini sesuai dan masuk pada kaidah-kaidah yang sifatnya umum, yakni untuk menjauhkan saudaranya dari madarat. Kalau sudah jelas ketika mulutnya terbuka ada madarat, maka sebagai bab ihsan kita kepada saudara kita, tentunya harus jauhkan dari madarat. Madarat, kaidah-kaidah umum. Barakallahu fikum. Karena masuknya air ke dalam naam badannya, ini akan menimbulkan madarat. Juga tadi masuk-masuknya serangga, demikian pula. Maka para ulama mengatakan, kalau sudah meninggal, mumpung masih hangat badannya, segera ikat kedua rahangnya tadi, sehingga mulutnya bisa tertutup. Naam. Sudah berapa masalah? Sudah berapa? Dua. Yang pertama apa tadi? Tentang apa? Talqin. Tentang talqin. Yang kedua tentang nah menutupkan mata dan mengikat rahang. Qala rahimahullahu taala thalithan, yang ketiga. Yajibu guslul mayyitil muslim. Wajib untuk naam, wajib memandikan mayit seorang muslim. Barakallahu fikum. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Fa innahu la yugassalu wa la yusalla alaihi bal yudfanu fi thiyabihi, di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yugassil qatla uhudin wa lam yusalli alaihim. Demikian kata Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Poin ketiga, yajibu ghuslul mayyit al-muslim, wajib untuk memandikan mayit seorang muslim. Adapun kafir, orang kafir, apakah kafir asli yang memang dari dulunya kafir, ataupun kafir yang murtad, awalnya Islam kemudian murtad menjadi kafir, maka jangan sekali-kali seorang muslim memandikan mereka. Nah, karena baro'ah seorang muslim kepada mereka, kata para ulama, nah, ketika hidup, demikian pula ketika sudah meninggal. Nah, tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, apalagi menyolatkannya, orang-orang yang kafir, apakah kafir asli ataupun murtad. Barakallahu fikum. Namun syariat ini bagi kaum muslimin. Yajibu ghuslul mayyitil muslim, wajib untuk memandikan mayit seorang muslim. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Kecuali kalau seorang muslim tersebut, dia adalah orang yang syahid, meninggal di ma'rakah, meninggal di medan pertempuran, ketika terjadi peperangan yang syar'i, jihad yang syar'i, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan naam jihad ala khawarij, bukan jihad ala teroris, tetapi benar-benar seandainya dia meninggal di ma'rakah, medan pertempuran, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia meninggal di ma'rakah, maka seorang muslim yang meninggal di ma'rakah ketika melakukan jihad fisabilillah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikian itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Barakallahu fikum. Bal yudfanu fi thiyabihi, bahkan dikuburkan naam di dalam pakaiannya. Naam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memandikan para sahabat yang meninggal di perang Uhud. Walam yusalli alaihim, dan beliau pun tidak menyolatkan mereka. Barakallahu fikum. Yani hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala lamma kana yaum Uhudin أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم. Ketika perang, yakni ketika hari Uhud, terjadi peperangan Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan kepada syuhada, orang-orang yang meninggal di perang Uhud, yani yang mereka terbunuh dari kalangan para sahabat ketika itu. Beliau berkata, zammiluhum bidima'ihim, selimuti mereka dengan darah-darah mereka. Apa maksudnya? Apa tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk tidak memandikan orang-orang yang meninggal di ma'rakah seperti kepada sahabat yang meninggal di perang Uhud? Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa jurhuhu yadma al-lawnu lawnu dam wa rihu rihu al-misk. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dia terluka, seseorang yang terluka, dia terluka di jalan Allah, ketika berjuang fisabilillah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat, wa jurhuhu yadma, lukanya ketika nanti dibangkitkan di yaumil kiamat nanti, Orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, lukanya tadi akan mengalirkan darah. Walaun, warnanya launu dam, warna darah. Namun warih, baunya, aromanya rihul misk, aroma misik. Ini di antara illah atau alasan ataupun tujuan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau tidak mensyariatkan untuk memandikan orang-orang kaum muslimin yang meninggal di Ma'rakah, berharap agar athar dari luka-luka yang mereka dapatkan tetap ada dan mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan luka-luka tadi mengalirkan darah namun aromanya apa? Aroma misk. Dan ini kemuliaan bagi mereka. Kemuliaan bagi mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh beliau Asy'ib bin Baz rahimahullah, wajib memandikan mayit seorang muslim kecuali kalau meninggalnya tadi syahid di Ma'rakah. Kalau dia menjadi orang yang syahid di Ma'rakah, di medan pertempuran, fa innahu la yughassal, dia tidak dimandikan, wa la yusalla alaihi, dia tidak disolatkan, bal yudfanu fi thiyabihi, bahkan dia dikubur di dalam pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nam lam yughassil qatl Uhudin, karena beliau alaihi salatu wasallam tidak memandikan para sahabat yang meninggal di perang Uhud dan tidak menyolatkan mereka. Akan tetapi barakallahu fikum, bagaimana kalau ada kaum muslimin yang dia meninggalnya sebagaimana disebutkan nam atau ditetapkan dalam syariat mendapatkan meninggal ajr syuhada, disebut padanya nam syahid, namun tidak meninggal di Ma'rakah. Seperti apa? Seperti orang yang meninggal, seorang muslim yang meninggalnya karena penyakit di perutnya, atau seorang muslim yang meninggalnya tenggelam, atau seorang muslim yang meninggalnya karena bencana-bencana seperti naam al-gharq, banjir, atau barakallahu fikum seperti naam terkena runtuhan, terbakar, ataupun naam kecelakaan seperti tabrakan dan sebagainya. Kalau dia seorang muslim, maka orang tersebut sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan naam sebutan syuhada, syahid, namun bukan di Ma'rakah. Untuk yang demikian, muslim yang meninggal dalam keadaan demikian walaupun diterapkan padanya naam sebutan matinya syahid, akan tetapi barakallahu fikum, karena bukan syahid di Ma'rakah, maka tetap dia harus apa? Dimandikan, disolatkan, nah dikafani dan disolatkan dan dikuburkan sebagaimana yang lainnya barakallahu fikum, karena meninggal syahidnya bukan di Ma'rakah. Kecuali kata para ulama, kalau ketika dia terkena dengan hal-hal tersebut, misalnya banjir atau dia tenggelam sehingga mungkin rusak kulit-kulitnya, sehingga kalau dimandikan lagi tidak akan baik, malah mungkin semakin hancur badannya, atau terbakar sehingga tidak mungkin dimandikan lagi, kecuali dalam keadaan demikian, maka disebutkan para ulama, keadaan mayit yang demikian, maka dia ditayamumkan. Cukup baginya ditayamumkan, sebagaimana kita tayamum, yakni ditayamumkan dengan turab, barakah dengan debu ataupun tanah, pada bagian muka dan kedua telapak, kedua tangannya, sampai pergelangan, ketika kondisi demikian. Namun kalau kondisinya belum seperti itu, tetap orang kaum muslim yang meninggal karena sebab-sebab tadi, walaupun disebut syahid, namun tetap dia dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Sudah tiga. Semuanya berapa? 12. Nah, berapa lagi? Berapa lagi? 9. Sabar ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Rabi'an. Qala Syekhur Rahimahullah, rabi'an yang keempat. Dan yang keempat ini mulai masuk kepada sifat ghusl mayit. Bagaimana kaifiat memandikan jenazah? Ada yang siap jadi contoh? Ada? Siap jadi contoh supaya terbayang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Siap? Siapa? Ah, naam. Agun gunam. Faddal, siap-siap. Kita baca, perhatikan. Qala Syekhur rahimahullahu taala, rabi'an yang keempat. Sifatu ghuslil mayyit. Sifat atau kaifiat tata cara memandikan mayit. Qala rahimahullah an tustara auratuhu thumma yurfa'u qalilan wa yuqsaru batnuhu asran rafiqan. Baik, kita baca sedikit-sedikit. Naam. Berkata Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Naam. Antustara auratuhu. Seorang muslim yang meninggal setelah tadi ditutupkan matanya, diikat apa? Rahangnya tadi supaya mulutnya tertutup. Setelah itu hendaklah kita menutup auratnya. Karena dia akan dilepaskan apa? Akan dilepaskan dari pakaiannya kan? Nah, tentunya kita akan melepaskan pakaian dia. Maka ketika pakaiannya tadi dilepas, jangan sampai auratnya terbuka. Barakallahu fikum. Dan batasan aurat untuk yang laki-laki mulai dari apa? Dari, kalau dari atas, dari pusar, dengan apa? Antara pusar dengan lututnya. Ini tertutup. Ditutupi. Jangan dibiarkan terbuka. Barakallahu fikum. Karena tidak boleh melihat kepada an-nazar lil aurah muharramun, haram. Melihat kepada aurat saudaranya tadi, haram. Sama saja apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan di antara Imam Abu Dawud dan selainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, wala tanzuranna ila faqidi hayyin wala mayyitin. Naam. Disebutkan dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali, wala tanzuranna, janganlah kalian melihat, benar-benar kalian jangan melihat kepada fakhidi hayyin, paha orang yang hidup, tidak pula atau jangan pula kepada mayit, kepada yang sudah meninggal. Karena paha ini terletak antara apa? Antara apa? Surah dengan rukbah. Tentunya ini bagi barakallahu fihim, seorang muslim dengan laki-laki, dengan laki-laki lainnya. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Nah, kalau berdasarkan hadis ini melihat paha tadi, hal ini sudah dilarang karena termasuk aurah. Nah, bagaimana lagi dengan melihat apa? Aurah yang mughallafah, al-qubul wa dubur. Tentu ini apa? Lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Nah, sementara kadang-kadang kita melihat atau mendengar sebagian kaum muslimin yang memandikan jenazah kurang memperhatikan hal ini. Bahkan tidak dilakukan di tempat-tempat yang ditutup terbuka atau ditutup dengan asal-asalan, kemudian di sana ditonton banyak orang, kemudian dia tidak menjaga auratnya sehingga nampak bukan saja oleh orang yang memandikan namun juga oleh orang-orang yang melihatnya. Maka disebutkan para ulama dalam pembahasan kitab yang lain bahwa ketika kita akan memandikan tadi, tidaklah masuk ke tempat kita memandikan kecuali orang yang memandikan dan yang membantunya saja. Adapun yang sekedar menonton dan sebagainya, jangan. Nah, barakallahu fikum, ini bukan tontonan. Barakallahu fikum, apalagi sampai diabadikan di dalam apa? Sebuah kamera. Nah, diabadikan untuk apa? Kenang-kenangan, memorian. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita ingatkan pula bagi orang yang akan memandikan, disebutkan para ulama, hendaklah dia dipilih orang memandikan, orang yang thiqah, orang terpercaya, yang bisa menjaga amanah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena orang yang akan memandikan, terkadang dia mendapatkan hal-hal aib dari siapa? Dari sang mayit. Misalnya sang mayit tadi ketika sebelum meninggalnya dia sakit lama. Kadang-kadang kita mendapatkan afar dari sakitnya tadi. Luka-luka dan sebagainya. Mungkin wajahnya sudah menghitam karena sakit yang parah. Nah, kalau orang yang tidak amanah, tidak menjaga ini, tidak menutup uyub aib, aib saudaranya, dia akan sampaikan, saya kemarin baru memandikan jenazah, luar biasa itu, warna tubuhnya hitam, kayaknya orang ini banyak dosa, nasu'udhan dia. Ya tidak, hati-hati ini. Maka bagi orang yang nanti memandikan jenazah, jadilah orang yang amanah. Kita akan berhubungan dengan aurat saudara kita. Barakallahu fikum. Belum tentu demikian kan? Nah, orang sakit. Kadang mendapatkan orang yang sakit sudah lama berbulan-bulan. Nah, kadang karena sudah tidur terus, di sini banyak luka. Dan juga kadang-kadang mengeluarkan aroma yang kurang sedap kan itu. Nah, kalau kita tidak menjaga amanah, kemarin memandikan jenazah, hampir saya muntah dan sebagainya. Allahul musta'an. Jangan sampai terjadi. Nah, jaga hal ini, ingat itu saudara kita. Tutupi uyub-uyubnya baik ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum, maka pilih orang yang akan memandikan tadi, orang yang dia mengilmui tata cara memandikan pengurusan jenazah, juga dia orang yang thiqah, orang yang memang terpercaya, orang yang bisa menjaga amanah. Kalau yang apa namanya, punya sifat ember apa? Iya, berbocor. Senantiasa kalau bicara sana bicara nyebar lagi, ya sudahlah jangan dipilih. Ya. Ya, dia mungkin teman saudara kita dan sebagainya. Namun kalau punya sifat tadi, afwan ya, antum biar yang lain aja. Cukup. Saya ingin mandikan. Ya, alhamdulillah sudah ada fulan. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau butuh bantuan mungkin kita minta bantuan. Sementara cukup fulan dulu lah. Menjaga. Ini perkara yang penting. Saya mengatakan di sini, yakni ketika kita akan memandikan tadi setelah benar-benar wafat, setelah melakukan hal yang tadi disebutkan sebelumnya, maka hendak menutup auratnya, dilepas pakaiannya dalam keadaan auratnya sudah siap tertutup oleh mungkin kain, ya, atau kadang di kita banyaknya apa samping dan sebagainya. Kalau kuliah kain yang menutup aurat, minimal apa antara surah dengan apa rukbahnya tertutup. Nah, dia ditempatkan di tempat untuk memandikan, sebagaimana mungkin berbeda-beda tentunya. Nah, kadang ada di sini kebiasaannya apa? Aku lihat tempat untuk memandikan. Namun tadi ingat, biasakan apa? Tempatnya harus apa? Kalau bisa tempat yang memang sudah tertutup, ahsan. Kalau tidak ada lagi tempat, buat hijab supaya orang tidak melihat padanya. Dan jangan diizinkan orang-orang ingin apa? Nonton. Katakan, maaf ini bukan tontonan. Ya, ini terkait dengan auratnya saudara kita. Jaga, kita harus amanah. Barakallahu fikum. Kemudian, setelah itu, setelah dilepas pakaiannya, kemudian bagian auratnya sudah tertutup. Qala, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, thumma yurfa'u qaliran wa yusaru batnuhu asran rafiqa. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu diangkat kepalanya sedikit, yakni hampir posisi duduk. Nah, namun tidak seperti duduk, duduk kan tegak. Nah, di sini kita butuh contoh satu orang. Tafadhol. Nah. Mana terlihat? Sini ya. Nah, tafadhol. Kakinya di sana. Terlentang. Terlentang ya. Nah. Ya, tidur. Terlihat enggak? Geser. Ke sebelah sana. Nah. Syekh mengatakan di sini, setelah ditutup auratnya, beliau mengatakan summa yurfa'u qalilan, kemudian diangkat sedikit, yakni bagian kepala dan badan bagian atas. Perhatikan seperti ini. Mungkin dibantu ya oleh dua orang. Nah, kalau ini kan posisi duduk. Nah, hampir posisi duduk. Kita. Nah, diangkat. Nah, diangkat seperti ini, dibantu mungkin ya oleh dua orang. Kemudian kata beliau, sumayuksor, yakni di peras, ditekan bagian apa ini? Bagian perutnya. Nah, dari atas ke bawah dengan lembut. Jangan kasar. Ingat, nah, berbuat ihsan kepada sang mayit. Jangan karena mayit. Jangan, ya. Tekan, tekan. Dengan pelan, tekan. Yuksor, peras yang ditekan, tapi dengan lembut. Dari atas ke bawah. Nah, barakallahu. Ditekan, tidur. Apa tujuannya? Tujuan, nah, tujuan melakukan hal tersebut tujuan dari yakni mengangkat bagian kepalanya sedikit. Naam, kemudian yuksar wa yuksaru batnuhu asran rafiqan, dan memeras yakni menekan perutnya dengan asran, dengan tekanan yang rafiqan, yang lembut, terus pelan-pelan dari atas ke bawah. Tujuannya tidak lain supaya apa yang ada di perutnya yang sudah siap untuk keluar dari kotoran-kotoran ini bisa apa? Keluar. Nah, karena kalau tidak seperti itu, kita langsung memandikan, tidak ditekan dulu, biasanya memandikan, setelah dimandikan keluar. Nah, jadi tujuannya supaya dibersihkan dulu tadi. Yang memang sudah siap keluar, karena akan keluar kalau ditekan seperti itu, insya Allah akan keluar. Nanti atau akan, kalau praktik nanti, ada meninggal, lakukan. Sabar, pelan-pelan. Ya. Nah, ditekan terus. Nah, sambil dibersihkan. Di saat ini kita butuh air yang banyak. Maka diusahakan mungkin tempat memandikan tadi, nama hal yang memudahkan untuk apa? Kotoran tadi segera turun ke bawah. Mungkin ada apa? Ya, bolong-bolong. Kalau enggak rapat, ya miring ini. Sehingga ke bawah. Bolong langsung ke bawah biasanya. Ada celah-celah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga akan mudah bersih. Nah, dibutuhkan siraman air yang cukup banyak. Setelah ditekan, qala summa yulaffu, afwan, summa yaluffu al-ghasilu ala yadihi hirqatan aw nahwaha fayunajjihi biha. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, Kemudian setelah itu dia yalufu al-ghasil, orang yang memandikan membungkus tangannya dengan hirqah, yakni sobekan kain. Naam, anduklah atau kain yang kasar, yang tebal, yang kasar atau yang semisalnya, untuk apa? Fayunajjihi biha, sehingga dia membersihkan tadi, membersihkan apa? Kotoran-kotoran yang keluar dari sang mayit. Tentukan ini harus dibersihkan. Dalam keadaan tadi auratnya tertutup. Kan tadi setelah berbaring kan, kemudian tutupkan apa? Kain. Kita bersihkan, kita masuk ke dalam, tentunya di sana harus membersihkan bagian-bagian aurat tadi. Namun keadaan tangan sudah apa? Sudah dibungkus. Jangan lupa nih. Supaya kita tidak memegang langsung kepada naam auratnya tadi. Namun kita harus membersihkan bagian kubul wa duburnya, harus dibersihkan. Naam, sambil disiramkan air, dibersihkan. Kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah, "Tsumma yuwaddi'uhu wudu'a salati." Nah, setelah dibersihkan beberapa kali, antum cek, tekan, bersihkan, tekan, bersihkan, tekan, sampai keluar, tidak ada keluar lagi. Insyaallah beberapa kali bersih biasanya. Asal jangan terburu-buru, tenang ya. Diperas, nah ditekan dengan lembut. Setelah keluar, bersih berapa kali setelah bersih, dibaringkan lagi sang mayitnya. Sang mayit ditelentangkan lagi pelan-pelan ya. Jangan seperti ke apa? Ke debok jauh ya. Lepas gitu, kasar. Nah, ingat, ini saudara kita ini. Saudara kita. Lahu hurumat. Ya, memiliki naam kehormatan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Naam. Kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya lahu hurumat. Jangankan ketika hidup, sudah meninggal saja tetap harus dijaga. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kemudian setelah itu orang yang memandikan tadi mewudukan sang mayit dengan wudunya untuk sholat, sebagaimana ketika akan sholat. Sebagian ulama menjelaskan ini sebagaimana biasa akan sholat, tangannya di apa? Dicuci dulu. Nah, namun ini bukan hari yang wajib dalam wudu, li nadhafah saja. Sebagian ada yang langsung tidak kepada tangannya. Tidak mengapa, kita misalnya bersihkan dulu kedua telapak tangannya. Nah, barakallahu bikum. Sebagaimana akan apa? Sholat. Setelah itu apa? Persis ketika dia, kita wudu. Namun karena dia sang mayit kan, ya tentunya tidak bisa wudu sendiri. Ya, harus diwudukan. Orang yang ghasil mewudukannya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali apa? Semuanya persis wudunya. Kecuali dua hal, yaitu al-istinsyaq dan madmadah tidak dilakukan. Yang jelaskan mayit enggak bisa madmadah sendiri kan? Nah, baru namanya sudah meninggal. Kalau ada yang masih madmadah belum meninggal, antum mungkin kaget. Nah, barakallahu fikum. Istinsyaq tentu dia enggak bisa. Namun kemudian jangan kemudian mengkiaskan, oh kalau madmadah dan istinsyaq enggak bisa, kemudian antum apa masukkan air ke mulutnya. Kucur gitu ya. Kemudian hidungnya juga antum kucurkan. Jangan, justru tidak boleh air itu masuk. Diusahakan air tersebut tidak masuk ke mulutnya dan kepada hidungnya. Caranya bagaimana? Ganti tangan kita yang memandikan yang sudah dibungkus dengan kain tadi. Nah, dibasahi dengan air, kemudian pengganti madmadah kita bersihkan mulutnya dengan jari kita yang memandikan tadi. Giginya digosok dengan tangan kita, kemudian apa, lidahnya, gusi-gusinya, mulutnya dibersihkan dengan pelan, dengan dibasahi air. Ini sebagai pengganti apa? Pengganti apa? Madmadah. Apa madmadah? Berkumur-kumur ketika wudu kan? Adapun sebagai pengganti istinsyaq, apa istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Istinzar apa? Mengeluarkannya dari hidung. Nah, sebagai pengganti istinsyaq, demikian pula jari-jemari kita yang sudah dibungkus kain tadi, dibasahi, kemudian apa? Membersihkan kedua lubang hidungnya ini. Pelan, jangan kasar. Ya, bersihkan. Ini sebagai pengganti madmalah dan istinsyak. Yang lainnya sama. Wajahnya, antum cuci wajahnya, awas hati-hati. Dalam kadang-kadang kita ada yang memandikan jenazah karena ingin cepat selesai atau entah kenapa. Itu ya dengan air namun dengan tekanan yang apa? Nyebrot, ya. Aduh, subhanallah. Ya. Kalau kita hidup saja disebrot sakit sama air itu kan. Air yang dari apa? Mesin ya, sanyo disebrotkan gitu. Seperti mandikan motor. Ya jangan. Menyakiti antum kalau hidup disemprot itu juga sakit. Nah, dengan pelan, kalaupun tidak ada gayung atau sebagainya, namun lakukan dengan pelan dan diusahakan jangan sampai air masuk kepada apa? Hidung dan mulutnya. Pelan-pelan cucikan wajahnya. Sebagaimana wudu, setelah itu kemudian kedua tangannya sampai mirfaq, sampai kedua sikutnya, barakallahu fikum, kemudian kedua kakinya. Naam. Sebagaimana kita wudu di sela-sela dan sebagainya. Dahulukan sebelah kanan, baru kemudian sebelah kirinya. Persis seperti kita wudu sholat, kecuali dua hal tadi, yaitu apa? Istinsyak dan madmadah. Nah, berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, itu jam betul ya? Betul, nah. Barakallahu fikum. Kemudian, setelah diwudukan, barulah kita akan memandikannya. Summa nam yagsilu ra'sahu. Sebelum lupa, dijelaskan para ulama sebenarnya rincian yang disebutkan di sini adalah kaifiat mandi yang sifatnya ini mustahab. Artinya kadar wajib dari memandikan tadi yang jelas dia dibersihkan seluruh badannya dengan air tadi. Ini kalaupun tidak dengan susunan ini dilakukan dengan baik, dimandikan dengan niatan memandikan jenazah tadi, cukup. Nah, memenuhi yang wajibnya. Namun, yang afdal, yang utama tentu sebagaimana apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan, menjelaskan para ulama seperti. Nah, setelah mewudukan tadi, kemudian dia atau yang memandikan tadi, yagsilu ra'sahu, mencuci kepalanya, walihyatahu bima'in wasidrin au nahwi. Dia mencuci kepalanya. Bersihkan juga jenggotnya yang memiliki jenggot apalagi yang tebal, bersihkan dengan air dan sidr. Oh, sidr. Biasanya yang diambil yang diambil dari sidr itu adalah buihnya. Ya, kalau sidr berbuih itu seperti apa? Sampo. Jenis sidr yang lainnya berbuih. Atau kalau tidak ada, jangan semisalnya, misalnya apa? Sabun atau apa? Sampo boleh. Gunakan itu. Intinya tadi prinsipnya apa? Kita akan memandikan bagaimana sebersih-bersihnya dan sewangi-wanginya, kan begitu. Barakallahu fikum. Gunakan kalau tidak ada sidr ataupun yang semisalnya sabun, sampo, bisa. Cuci. Ya, pelan dengan bersih. Rambut kepala, kemudian jenggotnya, barakallahu dicuci. Kemudian setelah itu kepala sudah, jenggotnya sudah, wajahnya juga sudah dibersihkan. Kemudian apa ini? Tengkuknya sudah. Kemudian setelah itu summa yughassalu shiqquhu al-aymanu summa al-aysar. Kemudian setelah itu kita akan mandikan seluruh anggota badan yang lain selain kepala. Kan kepala sudah. Kita akan mandikan seluruh anggota badan yang lain. Namun dengan urutan apa? Bagian yang kanan dulu. Kan afwan. Ya. Maju lagi. Keluar lagi. Ya, dari. Ya, Nah, perhatikan. Nah, tadi setelah dicuci bagian apa? Kepala dan jenggotnya. Kemudian kita akan mencuci seluruh badannya. Namun dahulukan syiqwal aiman, bagian tengah setengah tubuhnya yang sebelah kanan. Ya, ini mana? Ini. Bagian atas. Nah, kita cuci ya dengan menggunakan sabun ataupun sidar tadi. Cuci dari atas lengannya sampai ke bawah. Sampai ke bawah, kemudian bersihkan dengan apa? Air. Jangan langsung ke kiri, tapi apa? Tolong dibantu dengan dua orang. Nanti dimiringkan mayitnya ini. Nah, terus ini kan mayit, jangan bergerak. Kalau bergerak bukan mayit. Nah, nanti miringkan begini, lurus, lurus, tenang. Ya, nah miringkan. Lalu bagian belakang ini, yang sebelah kanan, setengahnya kan, kanan. Terus dari atas sampai bawah. Ingat, tetap ini apa? Penutup aurat tetap terjaga. Ya. Walaupun kita sedang memandikan, diusahakan tertutup terus. Sehingga tangan kita yang masuk ke dalam, tangan yang sudah dibungkus dengan apa tadi? Kain atau anduk. Nah, bersihkan sebelah, siram lagi air, turunkan lagi. Berarti yang sebelah kanan sudah selesai. Ya. Baru yang sebelah apa? Kiri. Mandikan lagi seperti tadi. Terus sampai bawah, kakinya di sela-sela di sabun, setelah bersih, setelah di sabun kemudian di air. Selesai yang bagian depan, angkat lagi, maka butuh bantuan nanti. Nah, miringkan bagian belakang setengahnya lagi. Tadi kan baru setengah ya? Sini, sekarang sini. Syiq, ya, syiq bagian setengah setengah badan yang bagian kiri. Terus ke bawah. Setelah di sabun dibersihkan lagi dengan air, sudah? Taringkan lagi. Nah, Allah silakan duduk. Barakallahu fikum. Ini selesai sudah. Marrah wahidah. Nah, pengulangan yang pertama selesai. Dan ini qadrul wajib. Ini takaran atau ukuran yang wajib satu kali. Yang wajib satu kali. Namun kalau mau lebih utama, lakukan berapa? Tiga kali. Satu kali, kadang yang kalau pengalaman yang kita lakukan satu kali belum bersih, artinya belum apa? Kadang badannya bersih, kadang licin dan sebagainya. Tapi kalau sudah bersih beda, seperti kita kalau sudah baru mandi bersih, seperti itu kan, bersih, tidak apa? Tidak licin karena kotor, enggak. Sekali biasanya belum, apalagi yang sudah sakit lama, atau aroma yang keluar darinya masih ada, baru satu kali. Anda ulangi lagi, dua kali, tiga kali. Kalau ternyata tiga kali, nah masih kotor, belum bersih. Dan ingat tadi, boleh setiap kali kita mengulangi, ketika membersihkan tadi, boleh kita sambil memeras lagi ininya. Ya, lakukan lagi. Supaya apa? Supaya semakin bersih lagi. Tekan lagi. Nah, periksa lagi. Kalau ada, buang lagi. Nah, cuci lagi tadi. Nah, kalau sudah tiga kali tapi masih kotor, antum ulangi lagi empat kali. Setelah empat kali bersih, jangan berhenti. Karena sunnahnya apa? Ganjil. Tambah lagi satu kali menjadi berapa? Lima atau tujuh. Boleh. Barakallahu fikum. Intinya, bagaimana kita bisa memandikan dengan apa? Bersih tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. Kemudian dia memandikan mayit tadi seperti itu pada marrah tsaniya, pada pengulangan yang kedua ataupun yang ketiga, sama persis seperti itu urutannya. Seperti tadi untuk melakukannya awal. Nah, paham? Sederhana kan? Ya, sederhana. Nah, barakallahu fikum. Yamurru bi kulli marratin yadahu ala batnihi. Nah, perhatikan. Dia yamurru bi kulli marratin yadahu, dia melewatkan tangannya tadi pada setiap marrah, pada setiap pengulangan dalam memandikan jenazah tadi, ala batnihi, kepada perutnya tadi. Ya, tekan lagi. Barakallahu fikum. Fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu. Kalau ternyata keluar dari sang mayit tadi setelah ditekan setiap kali pengulangan ada yang keluar, ghasalahu, maka cuci, bersihkan. Nah, sehingga dengan ini apa? Kita akan memastikan bahwa mayitnya sudah apa? Bersih ketika nanti akan dikafani. Jangan sampai ketika mau dikafani sudah dimandikan, dianduk dan sebagainya kering, ternyata begitu dikafani keluar. Kan jadi kotor. Nah, jadi pastikan supaya sesuatu yang sudah siap di badan itu keluar itu bisa bersih. Nah, kemudian beliau mengatakan fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu. Kalau keluar sesuatu darinya, cuci. Wasadda al-mahalla biqutnin aw nahwi. Kemudian setelah dibersihkan tadi, selesai dimandikan, nah, setelah satu kali, dua, tiga kali atau lebih, sebagaimana kebutuhan kita saja melihat apa sudah bersih atau belum. Setelah selesai, maka naam tutup mahal tempat keluar kotoran tadi, yakni bagian duburnya tadi, dengan apa? Biqutnin, dengan kapas atau yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Akhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa illam yastamsik fa biltinin hurrin. Kalau ternyata tidak tertahan, ya sudah mau ulang tapi masih ada keluar, ya masa terus dimandikan kan, maka kalau si kutan tadi kapasnya tidak bisa menahannya, maka bisa dengan apa? Dengan tin, tanah yang hurrin, yakni tanah tin hurrin itu adalah yang halis, tanah yang murni, yaitu yang tidak tercampur dengan hal-hal perkara-perkara lainnya tanah tadi. Biasanya tanah yang murni tadi, kalau kita apa ya, ya tanah yang tidak bercampur pasir kan, murni tanah, biasa kalau sudah dikasih air itu kan akan apa, melekat. Nah, kalau tidak bisa dengan kuten, dengan kapas, tidak mengapa dengan tanah seperti tadi. Supaya bisa menahan. Barakallahu fikum. Au bi wasaili tibbi al-haditha kallazaki wa nahwi. Atau kalau tidak dengan tanah seperti tadi, dengan alat-alat kesehatan yang modern sekarang. Seperti kal nam al-lazak wa nahwihi. Lazak itu apa? Plaster, ya, dan yang semisalnya, nah boleh digunakan untuk apa? Menutup bagian apa? Dubur tadi. Khawatir akan keluar. Namun kalau sudah bersih, ya cukup dengan apa tadi? Koten dengan kapas supaya mencegah saja. Kalau seandainya ada yang keluar lagi dalam keadaan dia sudah mau dikafani. Nah, kalau masih keluar tadi tidak cukup dengan koten, maka dengan tanah, tanah yang nam bersih tadi, tanah yang murni. Kalau tidak pula boleh juga menggunakan tadi alat-alat kesehatan yang modern tadi dengan seperti plester yang lainnya. Ala kulli hal jelas menutup tadi boleh. Barakallahu fikum. Dan dia mengulang wudunya, yakni maksudnya dia bisa mengulang untuk memandikan jenazah tadi. Kalau jenazah tadi belum dibersih, maka dia mengulang tiga kali. Tidak cukup dengan tiga kali, maka lima kali ataupun sampai ke tujuh kali sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya. Summa kemudian kata beliau rahimahullah, yunashifuhu bithawbin. Kemudian setelah itu dikeringkan dengan kain, handuk atau semisalnya. Barakallahu fikum. Ya, ini setelah kan basah semua, selesai, keringkan dari mulai rambutnya. Proses antum ketika sudah mandi kan, keringkan rambutnya, kemudian badannya dikeringkan. Nah, disiapkan nanti untuk dikafani. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Nah, masih ada tersisa penjelasan persiapan memandikan ini. Namun waktu sudah 5:30 ini. Maghrib jam berapa? 6:50. Bagaimana? Kita skor sampai sini atau lanjutkan? Diskor? Atau kita lanjutkan sedikit sampai selesai memandikan, sehingga besok mungkin materinya apa? Mengkafani. Begitu? Nah, masih tahan? Masih? Tayyib. Nantar kerjimu. Ingat, enggak lupa tadi cara memandikan. Nanti setelah selesai ini seorang praktek ya. Nah, urutan-urutannya dihafal. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, summa yunashifuhu bisaubin. Kemudian dia dikeringkan dengan saub, kain. Barakallahu fikum. Supaya tidak basah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa yaj'alu at-tiba fi maghabinihi wa mawadi' sujudihi. Kemudian setelah dikeringkan, dia memberikan, yang memandikan tadi memberikan apa? Atib, wangian pada bagian maghabin, yakni lipatan-lipatan tubuh seperti al-ibd, ya, ketiaknya, atau naam belakang apa? Lutut. Ini kan maghabin, diberikan wangian. Demikian pula mawadi'u sujud. Demikian pula naam tempat-tempat anggota badan yang biasa digunakan sujud. Apa saja? Kepala, dahinya, hidungnya, apalagi kedua telapak tangan, lututnya keduanya, dan ujung-ujung kakinya. Naam barakallahu fikum. Ini diberikan wangian. Maghabin dan juga mawadi'u sujud. Naam barakallahu fikum. Kemudian berarti kita harus siapkan sebelum mandi tadi, ya, wangian dan sebagainya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Kalau dia memberikan wangian tadi kepada seluruh badannya, maka ini baik. Tidak mengapa. Kalau antum punya lebih wangiannya banyak, silakan. Seluruh badannya antum apa olesi dengan wangian tadi. Kadang-kadang di sana disebut dengan hanut, ya. Ini lebih khusus ada, bukan seperti wangian. Kalau tidak ada, yang jelas wangian gunakan. Nah, barakallahu fikum. Seluruh badannya kalau ada, ini baik. Namun kalau tidak ada, kurang mencukupi, minimal tadi maghadin, lipatan-lipatan tubuhnya dan juga apa, anggota sujud. Qala rahimahullah, wa yujammiru akfanahu bil buhur. Kemudian setelah diberikan wangian, dia mempersiapkan kafan atau sebagian yang lain, mungkin selagi ini memandikan, ada sebagian lagi yang tadi mengasapi dengan apa? Kain kafannya dengan bil bahur. Bukhur. Bukhur itu apa? Di Arab ada apa? Seperti di asap apa? Kayu apa itu? Dari Indonesia ini kayunya. Gaharu ya. Nah, kayu gaharu mahal biasanya itu di apa, dibakar, diasap, biasanya pewangi kan gitu. Bukhur. Untuk pewangi ruangan. Nah, ini kain kafannya kalau ada sebelum digunakan untuk membungkus nanti, sebagian mungkin yang memandikan, sebagian tadi barakallahu fikum mengasapi ini. Kain kafannya itu supaya wangi. Pewangi. Nah, wa in kana syaribuhu au adfaruhu tawilatan akhadha minha. Kata beliau rahimahullah, kalau syaribuhu, kumisnya, au adfaruhu, atau kukunya, tawilatan, panjang, maka barak akhadha minha, orang yang memandikan tadi dia memotongnya dari naam, kumis-kumis tadi dan kuku yang panjang. Naam, kadang-kadang amma batasan panjang mana kumis? Hah? Sepanjang apa? Hah? Sepanjang bisa dipelintir, bukan? Apa batasan panjang kumis? Kalau sudah melampaui apa? Bibirnya. Yang dibolehkan dari kumis tadi, ya ini dibiarkan, yaitu sampai apa? Tidak melebihi apa? Bibirnya. Namun kalau sudah melampaui bibirnya, ini harus apa di? Disunahkan untuk apa? Qasu syarib, untuk dipotong. Namun bukan dibersihkan. Bukan dibersihkan, karena kalau dibersihkan ini tashwish, tashwih lil wujuh, ya. Tashwih lil wujuh, jadi memburukkan wajah. Tapi dipendekkan saja. Dipendekkan saja. Kalau panjang, demikian pak kulitnya, apa kukunya, misalnya sakit karena belum sempat antum potong. Kalau hal ini tidak memudaratkan, tidak khawatir kalau antum melakukan tersebut, khawatir misalnya karena kurang hati-hati akan menggunting apa? Nah, bibirnya, ya, atau apa? Jemarinya. Nah, kalau antum bisa lakukan dengan tenang, foto silakan dipotong. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, wa in taraka dzalika fala haraj. Kalaupun dibiarkan demikian tidak mengapa. Tidak mengapa. Apalagi kalau khawatir, aduh nanti karena baru pertama kali masih gugup kan, tadi memotong kumis, waduh, ya jadi malah melukai. Ya kalau khawatir antum sudah dibiarkan saja. Namun kalau bisa mampu, naam dipotong, dipendekkan, naam ambil, potong. Barakallahu fikum. Kalaupun dibiarkan kata syekh, fala haraj, tidak mengapa. Qala rahimahullah, wa la yusarrihu sya'rahu wa la yukhlaq nam anatuhu wa la yakhliqu anatahu. Dan orang yang memandikan jenazah tadi, wa la yusarrihu sya'rahu, tidak usah apa? Menyisir apa? Rambutnya. Naam. Barakallahu fikum. Wala yusarihu sya'rahu, tidak menyisir rambutnya. Wala yahliku anatahu, tidak pula boleh, tidak harus apa, jangan memotong, menghabiskan anah. Anah itu apa? Rambut yang tumbuh di mana? Sekitar kemaluan. Nah ini, kalaupun antum dapatkan, barakallahu fikum, maka jangan dicukur. Kalau ketika hidup ya kita disyariatkan kan, termasuk sunnah, sunnahul fitrah. Bagi yang meninggal namun demikian maka jangan, kata beliau rahimahullah, karena khawatir hal ini akan menyebabkan tadi mungkin terpotong dan sebagainya, sehingga akan apa? Nah, menyakiti atau bahkan akhirnya terpisah dari badannya. Maka tidak usah menyisirnya, tidak usah pula memotong, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluannya. Wala yakhtinuhu, tidak pula nam, tidak harus mengkhitannya. Qadarullah misalnya belum dikhitan, maka kemudian wah ini saya khitan dulu, tidak usah. Kenapa? Khawatir malah akan apa tadi, memotong sang mayit, jenazah atau anggota tubuh sang mayit. Nam, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, li'adami dalil ala dhalik, yakni tidak menyisirnya, tidak mencukur rambut kemaluannya, juga tidak mengkhitannya, li'adami dalil ala dhalik, karena tidak ada dalil atas hal tersebut. Qala rahimahullah, wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalatha qurunin wa yusdalu min waraiha, khusus bagi jenazah wanita. Nam, maka jenazah wanita, yakni rambutnya tadi, yudfaru sya'ruha, yudfaru itu yakni di apa, dikumpulkan, diikat, kalau seperti apa kita, dikepang ya, naam, dijalin pintal sebanyak 3, jadi dibuat jadi 3 pintalan tadi rambutnya untuk wanita dibuat 3 pintalan. Kemudian wayusdalu wara, naam, wayusdalu min waraiha, kemudian setelah dikepang tadi di apa, di naam, simpan di, diuraikan kemana, ke belakang, jangan ke depan, jangan ke atas, ke belakang kan. Ini khusus bagi siapa? Bagi mayat perempuan, wanita. Laki-laki kalau panjang jangan, wah ini panjang, kemudian dikepang, jangan, tidak ada. Ini bagi wanita, khusus mayat wanita. Nambarakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Demikian kata Alama Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Naam. Beliau menjelaskan kaifiat atau tata cara memandikan jenazah, dan nanti akan diterangkan bahwa memandikan jenazah ini, jenazah yang laki-laki dimandikan oleh siapa? Laki-laki. Jenazah yang wanita dimandikan pula oleh wanita, kecuali yang dibolehkan antara suami istri. Sebagaimana hal ini dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau meninggal, beliau mewasiatkan supaya istrinya yang memandikan. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliaulah yang memandikan istrinya, itu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau suami istri boleh, namun selain itu tidak boleh. Ibu memandikan anak yang sudah dewasa, atau anak memandikan ibunya, nama teput anak putrinya, anak perempuan kepada ayah, tidak boleh. Kalau dia jenazah wanita, maka dimandikan oleh wanita. Kalau ada jenazah laki-laki, dimandikan oleh laki-laki. Kadang-kadang kita melihat ada, karena mungkin kaum laki-lakinya telat, malas memandikan, akhirnya terjun tim dari kalangan ibu-ibu. Di beberapa tempat ada, subhanallah, mayat laki-laki. Barakallahu fikum. Ini tentunya menimbulkan madharat, walaupun sudah meninggal, karena aurat itu tidak boleh. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Mulahhasul Fiqhi, termasuk hal ini termasuk perkara yang kalau tidak ada yang bisa memandikan jenazah laki-laki, karena yang ada perempuan semua dan tidak ada istrinya, yang ada perempuan selain istrinya, maka dalam keadaan demikian sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, maka tidak dimandikan namun ditayamumkan tadi untuk menjaga tadi. Ini kan sebaliknya, kalau meninggal itu laki-laki, afwan, perempuan, dan tidak ada dari kalangan perempuan yang bisa memandikan, atau tidak ada kaum perempuan yang memandikannya, barakallahu fikum, juga tidak ada suaminya, jangan pula dimandikan oleh laki-laki. Beliau menyebutkan ini termasuk keadaan dia cukup ditayamumkan. Hati-hati ini, kecuali tadi antara suami istri, atau kata para ulama, yakni kecuali kalau mayatnya itu anak-anak di bawah umur 7 tahun, yang belum berumur 7 tahun. Boleh. Kata para ulama, kalau mayatnya anak kecil di bawah umur 7 tahun, boleh dimandikan, na'am barakallahu fikum, mayat yang laki-laki dimandikan oleh na'am yang wanita, tapi selama belum berumur berapa? 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun, maka harus oleh laki-laki. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan sedikit dari apa yang tengah kita baca dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, dengan ini selesai pembahasan sifatul ghusl mayyit. Setelah itu insyaallah taala, nah, kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Dan ini mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Seandainya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Seandainya saya mampu menjawab, dijawab. Kalau belum mampu dijawab, ya mohon sabar. Ya, bisa ditanyakan kepada al-asatidah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.